rasna rasa akan kasalira di arep-arep kalangan tep di hayang-hayang kalah anggang sanajan nyeri nu karasa hate tetep Sabi jalan carita karena lakon asli cinta mega usapan hati luka belit ku kanyiri luka cang-cang ku kalara geris naku naon nganya ninggalkan tali kasih, tekarunya tekaruna gelis, sabab naon anjeun ingka ninggalkan tali karunia tekaruna Bangun di sabandang katine mikir hateku malayang kabayan kasmaran. Terima kasih. cinta urang duaan, tepung asih kabagjaan, dedeh akan mung salira taya nulian. Tresna eneng mung diri akan taya nulian. Anjeun pamilih hate, anjeun pamilih hate, anjeun anjeun anjeun anjeun anjeun anjeun rinehna hate urang runtuy urang untun kedua. Jalan kasih sayang. Terus berjalan, terus lah, dimainnya, terus.